بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ikhwanu fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada pembahasan permasalahan fikih dengan panduan kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Masih pada pembahasan malam hari ini kita masih melanjutkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan hari Jumat, tentang permasalahan sholat dan tentang permasalahan yang lainnya yang ada pada hari Jumat tersebut. Di mana terakhir kita bahas tentang masalah khutbah Jumat. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan wa mimma yambaghi tanbihu alaihi أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بتعود عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة. Termasuk perkara yang mesti diperhatikan, diberikan peringatan padanya sebagian orang-orang yang mendengarkan dua khutbah Jumat, ada di antara mereka yang mengucapkan dengan ucapan keras, mengangkat suaranya dengan mengucapkan a'udzubillah. Ketika dia mendengarkan sesuatu dari khutbah tersebut, adanya ancaman-ancaman. Disebutkan tentang neraka, ancaman tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah dan akibatnya akan mendapatkan siksa di neraka, dia mengucapkan atau mengangkat suaranya dengan keras, a'udzubillah, a'udzubillah minan nar. Misalnya seperti itu, dengan suara yang keras, ini termasuk perkara yang diperingatkan. Perlu diperhatikan bahwasanya tidak boleh yang demikian, walaupun dia berdoa. Cukup misalnya dia ingin mengatakan seperti itu, cukup dia ucapkan dengan suara lirih, a'udzubillahi minan nar, tanpa diangkat keras-keras suaranya. Au yarfa'u sawtahu bisu'ali wa du'a indama yasma'u syai'an min dzikri thawab awil jannah. Atau dia mengangkat suara ketika dia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mendengar adanya surga dan balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepadanya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, misalnya seperti itu dengan suara yang keras. Maka hadza syai'un la yajuz. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Berdoa meminta agar dimasukkan ke dalam surga, meminta surga kepada Allah, berdoa berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah sedang berlangsung. Ketika khutbah sedang berlangsung. Namun ketika dia mengucapkan dengan suara lirih tidak masalah. Yang jadi masalah adalah mengucapkannya, mengangkat doa tersebut dengan suara yang keras. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, wa ajirna minan nar, misalnya seperti itu dia dengan keras-keras, ini yang tidak dibolehkan. Kalau dia secara sihir, nah, tidak ada masalah dia mengucapkan seperti itu dan meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu surga, masukkanlah aku ke dalam surga, dan sebagainya. Tidak masalah. Hanya saja yang jadi masalah adalah ketika dia mengangkat suaranya keras-keras ketika khutbah sedang berlangsung. Wa huwa dakhilun fil kalamil manhiyyi 'inda halil khutbah. Ini merupakan ucapan yang termasuk dilarang ketika khutbah sedang berlangsung. Walaupun ucapan-ucapan baik, berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari nerakanya Allah, berdoa, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras, ini ucapan yang termasuk dilarang ketika itu diucapkan tatkala khutbah sedang berlangsung. Tatkala khutbah jemaat sedang berlangsung, maka tidak boleh mengangkat suara keras-keras meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad dallat an-nusus 'ala anna al-kalama halal khutbati yufsidul ajra. Sebagaimana telah berlalu pembahasan tentang permasalahan ini, telah datang nas-nas bahwasanya berkata-kata, mengucapkan satu ucapan ketika khutbah itu bisa merusak pahala sholat jumat dia, sehingga sholat jumat dia sia-sia, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan kalimat ansit, yakni diamlah, padahal itu ingin melarang seseorang yang ketika berkhutbah berbicara. Dia larang orang tersebut agar supaya mendengarkan khutbah dengan ucapan dia keras-keras, ansit, diamlah karena sedang khutbah. Itu pun dilarang. Fakot lagu. Sungguh telah sia-sia pahala Jumat dia ketika dia menegur temannya dengan kalimat tersebut, diam, sedang ada khutbah. Padahal itu adalah dia ingin melarang perbuatan yang haram. Berbicara ketika khutbah sedang berlangsung, itu pun merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Padahal itu adalah perkara-perkara yang baik, melarang dari kemungkaran, dari perkara yang diharamkan. Begitu pula tadi berdoa, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi waktunya yang tidak tepat. Artinya suaranya dia kencangkan ketika itu, maka ini tidak dibenarkan. Karena sedang berlangsung khutbah. Wa annal mutakallima la jum'ata lah. Dan sesungguhnya orang yang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Wa annahu kal himari yahmilu asfara. Seakan-akan dia itu seperti himar yang membawa beban berat di punggungnya. Wa yajibul hadru min dzalika wa tahdhiru minhu, maka wajib untuk memperingatkan dari perkara tersebut dan memperingatkan perkara itu darinya. Ini permasalahan yang mesti diperhatikan, yakni berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih pembicaraannya adalah pembicaraan kesana kemari, istilahnya orang Jawa yang ngalor ngidul. Sedang khutbah sedang berlangsung di belakang sana, atau kadang yang di atas tingkat, kalau masjidnya tingkat, berbicara sendiri. Pemuda, bahkan orang tua juga ikut berbicara. Sebagaimana pernah kita jelaskan juga, di hadapan kita, dia ada di sok depan, tetap berbicara. Tidak mengerti tentang hukum-hukum yang terkait dengan, yakni ketika berlangsungnya khutbah Jumat. Kita ada di sop kedua, dia ada di sop pertama. Ketika khutbah sudah dimulai, dia masih berbicara, orang tua. Sampai tidak paham sedemikian rupa. Pembicaraannya, alam tidak kita dengar, kita tidak mendengarkan pembicaraan dia. Yang jelas pembicaraan, apapun ketika khutbah sedang dimulai, maka itu perkara yang dilarang. Dan bisa menyebabkan Jumat dia sia-sia, padahal sholat Jumat adalah sholat yang di situ Allah Subhanahu wa taala yakni utamakan. Di situ ada hukum-hukum khusus yang terkait dengan sholat Jumat tersebut. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan Habibullah, wa qad dzakara al ulama rahimahullah, para ulama menyebutkan anna sholatal jum'ah fardun mustaqillun. Sholat Jum'ah itu adalah kewajiban yang tersendiri. Kewajiban yang tersendiri, laisat badalan minad duhri. Sholat Jum'at bukan pengganti dari sholat duhur, bukan. Tapi dia kewajiban sendiri yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Ini yang sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat. Sahabat Umar ini mengatakan, sholatul safar rok'atan, wa sholatul jum'ah rok'atan, wal aidu rok'atan, tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya orang yang berpergian, orang yang sedang safar, itu sholatnya adalah dua rakaat. Dia diberi keringanan, rukhsah, menjalankan sholat dua rakaat. Ketika sholat duhur, sholat asar, ataupun sholat isya, Salat-salat yang 4 rakaat dia qasar menjadi 2 rakaat. Wa salatul jum'ah rakaatan, dan salat Jumat itu adalah 2 rakaat. Wal id rakaatan, dan begitu pula salat Id, Idul Adha, Idul Fitri juga 2 rakaat. Sempurna. Tidak dikosor. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan ucapan nabi kalian, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu adalah salat yang merupakan kewajiban yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti salat zuhur. Bukan sebagai pengganti sholat duhur. Ketika hari Jumat, yang diwajibkan adalah sholat Jumat. Ketika hari Jumat, pada saat waktu sholat duhur, yang diwajibkan adalah sholat Jumat. Tidak ada sholat duhur. Wa akadu minha. Wadhalika li'annaha tukhalifu salat ad-duhri fi ahkamin katsiratin. Yang demikian itu karena salat Jumat ini berbeda dengan salat duhur pada sekian banyak hukum yang terkait dengan salat Jumat. Berbeda antara salat Jumat dengan salat duhur. Wa hiya afdalu min salati ad-duhri, bahkan sholat Jumat ini lebih utama daripada sholat duhur. Wa akadu minha, dan Allah SWT menekankan untuk menjalankan sholat Jumat. Kewajibannya itu lebih ditekankan. Li'annahu warada ala tarkiha ziyadatu tahdid. Karena ada tambahan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Allah SWT mengancam orang yang meninggalkan sholat Jumat tersebut dalam keadaan dia tidak ada uzur. Tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan dia untuk meninggalkan sholat Jumat tersebut. Li'annaha laha surutan. Li'annaha laha surutan wa khasa'isa laysat li sholatid duhri. Karena sholat Jumat itu memiliki syarat-syarat dan kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada sholat duhur. Sebagaimana yang kita jelaskan tentang kekhususan-kekhususan pada hari Jumat dan kekhususan-kekhususan pada sholat Jumat. Ditegakkan 2 khutbah sebelum dilakukan sholat Jumat. Ini termasuk kekhususan sholat Jumat yang tidak ada pada sholat duhur. Kemudian kata saya, wa sholatul Jumat wardu ainin ala kulli muslimin zakarin khurrin mukallafin mustautinin. Sholat Jumat itu merupakan wala tujzi'u anha sholatul zuhri mimman wajabat alaihi ma lam yakhruj waqtuha. Dan tidak sah melakukan sholat duhur dari orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Ketika ada sholat Jumat ditegakkan, maka tidak sah seorang melakukan sholat duhur selama belum, yakni keluar waktunya. Selama belum keluar waktunya. Maka kalau sudah keluar waktunya, keluar waktu sholat Jumat sudah selesai ditegakkan bersama imam, maka ketika itu fahina idin fasolatul duhri takunu badalan anha. Maka ketika itu sholat duhur sebagai pengganti dari sholat Jumat kalau terluput waktunya. Tapi sholat Jumat itu adalah kewajiban tersendiri. Tidak sah orang melakukan sholat duhur ketika sedang dilakukan sholat Jumat. Tidak mencukupi la tujzi. Dia harus menjalankan sholat Jumat ketika sholat Jumat itu tadi belum lewat waktunya. Namun kalau sudah lewat waktunya, maka dia mengerjakan sholat duhur. Ketika itu sholat duhur sebagai pengganti dari sholat Jumat. Ini adalah kewajiban menjalankan sholat Jumat. Kewajiban atas siapa sholat Jumat tersebut dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Wa sholatul Jum'ah fardu ainin 'ala kulli muslimin dzakarin khurrin mukallafin mustautinin. Sholat Jumat itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah tapi fardu ain atas setiap orang muslim. Setiap orang muslim laki-laki. Jadi perempuan tidak ada kewajiban melakukan sholat Jumat. Hurrin, seorang yang merdeka, bukan budak sahaya. Mukallaf, seorang yang sudah terkenai beban syariat. Ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Mustautinin, dan dia orang yang berada di tempat, bertempat tinggal di tempat tersebut, bukan dalam keadaan safar, atau bukan dalam keadaan dia orang yang berpindah-pindah tempat. Maka ini kewajiban menjalankan sholat Jumat atas setiap seorang muslim laki-laki. Orang yang merdeka, orang yang sudah terkena beban syariat, dan orang yang tinggal di tempat. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dengan sanadnya dari Tariq bin Shihab secara marfu, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Isnaduhu siqat wa sahhahahu ghairu wahidin. Sanadnya adalah sanad dari para imam yang terpercaya, dan hadis ini disahihkan bukan hanya satu imam saja, tapi sekian banyak imam mensahihkan hadis tersebut. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Bahasanya Jum'at, sholat Jum'at itu adalah hak, kewajiban atas setiap muslim. Fi jama'atin, dilakukan dengan cara berjamaah. Illa arba'atan, kecuali empat orang, empat golongan yang tidak diwajibkan. Abdun mamlukun, yakni seorang budak sahaya. Awim ra'atun, atau seorang perempuan. Ausobiyun, atau anak kecil. Aumaridun, atau orang sakit. Ini tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Hamba sahaya, budak, orang perempuan, kemudian anak kecil, kemudian orang yang sedang sakit. Tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Dan berjamaah ini pun, yakni sebagaimana jamaah yang ada pada sholat-sholat yang lain. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu, jumlah bilangan harus sekian. Jumlah bilangan harus 40 orang baru sah sholat Jumat, tidak ada. Tidak ada dalil yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Sholat berjamaah Yang paling sedikit adalah 2 orang. Ketika di situ ada masjid dan hanya ada 2 orang yang melakukan sholat Jumat, yang satu berkhutbah, yang satu mendengarkan, kemudian setelah selesai mereka berdua berjamaah menjalankan sholat Jumat, sholatnya sah. Karena tidak ada batasan tertentu, apakah yang minimal dalam sholat berjamaah itu adalah 2 orang, dikatakan sholat berjamaah. Bisa juga 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, tidak ada batasan tertentu. Yang jelas batasan minimalnya adalah 2 orang. Ketika di suatu tempat seseorang hanya 2 orang saja ketika hari Jumat dia di tempat tersebut, ada di masjid, maka melakukan sholat Jumat berdua, yang satu berkhutbah, yang satu mendengarkan, ini sudah sah. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang batasan, yakni jumlah orang yang melakukan sholat Jumat tersebut. Dilakukan secara berjamaah, berjamaah secara umum. Jelaskan batas jamaah itu minimalnya adalah 2 orang. Disebutkan di dalam hadis yang lain dengan sanad dari Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alaihi al-jum'atu yawmal jum'ah illa maridan aw musafiran aw sabiyan aw mamlukan. Di sini tidak disebutkan imra'atan, tidak ada disebutkan imra'ah, wanita. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya untuk melakukan sholat Jumat pada hari Jumat. Kecuali orang yang sakit, orang musafir yang berpergian, anak kecil, ataupun budak sahaja. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran pegangan, karena di sini adalah hadis yang dhaif, yang didhaifkan oleh Syekh An-Nasruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Al-Irwa, Irwaul Ghalil. Namun makna daripada hadis ini sesuai dengan hadis yang di atas, hadis yang sahih yang ada di atas, yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, orang sakit, ini saja tidak disebutkan di sini, wanita, musafir, anak kecil, budak sahaja, itu orang-orang yang tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Begitu pula wanita, wanita tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kewajiban khusus bagi laki-laki. Lalu bagaimana kalau kemudian wanita itu melakukan sholat Jumat? Apakah dibolehkan dia ikut sholat Jumat? Ya kalau memang ada tempat di situ wanita, kemudian dia ingin melakukan sholat Jumat, maka dibolehkan. Hanya saja bukan wajib bagi dia. Dan sholat dia mengikuti jamaah sholat Jumat sudah mencukupi bagi dia dan tidak perlu lagi dia melakukan sholat duhur. Karena kewajibannya adalah menjalankan sholat Jumat ketika itu. Ini kewajiban sholat Jumat adalah untuk orang muslim laki-laki merdeka yang sudah terkena beban syariat dan dia ada di tempat. Adapun musafir tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Begitu pula para wanita, kemudian budak sahaya, anak kecil dan orang yang sakit. Disebutkan oleh para imam, di antaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu qaumin mustautinin bibina'in mutaqaribin. Semua kaum yang dia tinggal di sebuah bangunan yang berdekatan satu dengan yang lainnya. La yat'anuna anhu sita awala saifan, di mana mereka tidak pergi meninggalkan tempat tersebut ketika musim dingin ataupun musim panas. Tuqamu fihil jum'ah idza kana mabniyan bima jarat bihi adatuhum min madarin au khasabin au qasabin au jaridin au sa'fin. Maka harus ditegakkan padanya sholat Jumat. Ketika mereka berada satu tempat, mendirikan bangunan yang saling berdekatan, ada kewajiban menegakkan sholat Jumat di tempat tersebut. Idza kana mabniyan bima jarat bihi adatuhum min madar. Jika memang bangunan tersebut, yakni dibangun sesuai dengan kebiasaan mereka membangun rumah, entah dia bangun dari madar, yakni dari tanah liat. Ada di wilayah Arab yang atau di Yaman masih memakai tanah liat cara membangun rumah, atau dibangun rumah itu dari kayu khosabin, atau dibangun rumah itu dari bambu au jaridin au sa'fin, jarid atau sa'fin sama, dari pelepah kurma. Bangunan apa saja yang dibangun dalam bentuk apa saja, ketika mereka membangun berdekatan satu dengan yang lainnya, ada kewajiban untuk menegakkan sholat Jumat di tempat tersebut. Selama mereka bukan orang yang berpindah-pindah. Dia mendirikan bangunan di situ, tinggal di situ. Au ghairu dalik, atau yang selain itu. Bangunan yang sekarang sudah pakai, yakni bangunan-bangunan modern ya. Pakai bata dan lain sebagainya. Ya. Ketata dengan rapi. Maka ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Fa in ajza'al bina wa madatihi la ta'siru laha fi dhalik. Maka sesungguhnya bagian-bagian bangunan dan bahan-bahannya itu tidak berpengaruh bagi sholat Jumat. Tetap sholat Jumat harus ditegakkan, walaupun mereka mendirikan rumah dari kayu, bambu, atau yang lainnya. Kalau mereka mendirikan rumah di situ dan berdekatan satu dengan yang lainnya, ada kewajiban melakukan sholat Jumat. Wa innamal aslu ayyakuna mustautinin, ayyakunu mustautinin. Hanya saja yang pokok, bahasanya mereka itu tinggal di tempat tersebut. Mereka tinggal di situ, di bangunan tersebut. Laisu ka ahlil khiyami wal hilal. Bukan orang yang tinggal di kemah-kemah dan tenda-tenda. Di wilayah Saudi masih ada orang yang tinggal di kemah-kemah, di tenda-tenda itu masih ada. Karena saking luasnya wilayah tersebut. Padang pasir itu masih terbentang luas. Masih ada yang tinggal di tenda-tenda masih. Alladzina yattaji'una fil ghalibi mawaqi'ul qadr. Di mana mereka akan mencari tempat-tempat wilayah turunnya hujan. Orang-orang yang tinggal di kemah-kemah dan di tenda-tenda itu biasanya cari tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang turun hujan padanya. Wa yantakiluna fil biqa, dan mereka berpindah-pindah dari tempat sini, kadang pindah tempat sana, di mana turun hujan mereka pindah cari di sana. Ya, rumahnya dari kemah atau tenda ya tinggal pindah saja kan, tinggal bongkar gampang. Wayun kiluna buyutahum ma'ahum idam takolu. Mereka pun memindahkan rumah-rumah mereka ketika mereka pindah. Nah, orang yang demikian tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat kalau keadaannya masih nomaden, berpindah-pindah. Rumahnya dari kemah ataupun tenda-tenda. Kalau yang sudah berupa bangunan, entah ada bangunannya dari apa, dan mereka tinggal di situ, ini yang ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Adapun yang masih pindah-pindah kayak tadi, alul khiyam wal hilal, orang yang tinggal di tenda-tenda ataupun di perkemahan seperti itu, maka itu tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Kemudian masalah yang lain terkait dengan sholat Jumat ini, atau kewajiban menjalankan sholat Jumat. Wala tajibul Jum'atu ala musafirin safar qasrin. Sholat Jumat tidak wajib bagi musafir, orang yang berpikiran jauh. Yakni safar qasr. Safar yang membolehkan bagi dia untuk mengqasr sholatnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yusafiruna fil hajj wa ghairihi. Falam yusalli ahadun minhum al-jum'ata fis safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabatnya radhiyallahu anhum, ketika mereka berpergian, entah mereka pergi menunaikan ibadah haji atau mereka pergi menunaikan umroh atau yang selainnya. Atau yang selainnya, mungkin melakukan rihlah jihad fisabilillah di wilayah yang jauh, falam yusalli ahadun minhum, maka tidak didapati salah seorang dari mereka melakukan sholat Jumat ketika safar. Walaupun mereka berombongan, ada Rasulullah, ada para sahabat di situ berombongan, tidak ada yang melakukan sholat Jumat, melakukan sholat duhur dengan di qasr. Di situ ada Rasulullah, ada rombongan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika safar tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Rombongan tentu banyak sekali yang menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, puluhan bahkan ratusan, bahkan terkadang ribuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya ketika menunaikan ibadah haji atau safar ke tempat yang lain. Tapi Rasul dan para sahabat tersebut tidak pernah menjalankan sholat Jumat ketika dalam perjalanan tersebut. Sehingga orang yang musafir itu tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Kemudian perkara yang lainnya adalah waman kharaja ilal barri fi nushatin aw ghairiha. Dan orang yang keluar pergi ke suatu tempat, entah itu dia pergi di tempat wisata Venus ya, atau yang lainnya, walam yakun haulahu masjidun tuqamu fihil jum'ah, kemudian di tempat itu tidak ada masjid padanya yang dia akan tegakkan di dalamnya sholat Jum'at, fala jum'ata alaihi wa yusalli zuhran, maka dia tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat. Dia menjalankan sholat duhur. Jika seseorang pergi ke sebuah wilayah, entah di tempat wisata atau ke tempat yang lain, ternyata tidak ada masjid di situ yang dilakukan sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menjalankan sholat Jumat. Yang wajib bagi dia adalah menjalankan sholat duhur. Jika tidak didapati masjid untuk melakukan sholat Jumat. Ini adalah kewajiban bagi orang yang menjalankan sholat Jumat. Kemudian masalah yang lainnya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajibu ala imra'atin. Salat Jumat tidak wajib atas wanita. Jadi wanita dia menjalankan salat zuhur di rumahnya masing-masing. Karena salat Jumat tidak wajib bagi mereka. Kewajibannya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Untuk laki-laki yang merdeka, kemudian dia mukallaf, kemudian dia mustautin, orang yang tinggal di tempat, tidak melakukan perjalanan jauh. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mudzir, seorang imam, wa ghairi dan yang lainnya. Mereka mengatakan ajma'u alla jum'ata 'alan nisa. Para imam sudah sepakat. Para imam mereka bersepakat bahwasanya tidak ada kewajiban menjalankan sholat Jumat 'alan nisa, atas wanita. Wanita itu tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Kewajibannya ketika itu adalah menjalankan sholat duhur di rumahnya masing-masing. Ini merupakan kesepakatan. Kesepakatan para ulama. Wa ajma'u annahunna idha hadurna fausallina al-jum'ata anna dhalika yujizi'u anhunna. Dan mereka juga bersepakat kalau memang kemudian para wanita sholat Jumat di masjid, ikut hadir sholat Jumat, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, mereka ikut sholat Jumat, maka sholat tersebut sudah mencukupi bagi dia, bagi wanita tersebut, dan tidak perlu lagi dia melakukan sholat duhur. Kalau dia sudah ikut sholat berjamaah, melakukan sholat Jumat, sudah cukup. Tidak dilarang. Hanya saja bukan wajib bagi dia. Hukumnya itu enggak wajib. Tapi ketika dia menjalankan sholat Jumat bersama kaum muslimin di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup bagi dia. Dia telah menegakkan sholat wajib tersebut. Wa kadzalika idza hadarahal musyafir ajza'athu. Begitu pula jika orang yang musafir dalam perjalanan jauh, dia datang ke masjid melakukan sholat Jumat, itu juga sudah mencukupi bagi dia. Tidak lagi dia melakukan sholat duhur. Wa kadzalikal marid. Begitu pula orang yang sakit, kalau memang dia bisa datang untuk melakukan sholat Jumat, yang hukum asalnya dia tidak ada kewajiban kalau memang dia sakit. Dia datang untuk melakukan sholat Jumat, maka itu juga sudah mencukupi bagi dia. Tidak perlu lagi dia menjalankan sholat duhur. Kenapa demikian, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Li'anna isqataha anha'ulai litahfifi anhum. Digugurkannya kewajiban kepada mereka-mereka ini, kewajibannya menjadi gugur kepada orang musafir, kepada orang sakit, anak kecil dan lain sebagainya, adalah dalam rangka untuk meringankan beban mereka. Orang sakit mengalami beban yang sangat berat. Dia susah melakukan ini dan melakukan itu, bergerak seperti itu dan seperti ini. Tidak sebagaimana orang yang sehat. Begitu pula orang yang musafir, membawa perbekalan dan sebagainya, mengalami kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan di dalam melakukan safar. Maka ini semuanya digugurkan kewajibannya untuk menjalankan sholat Jumat dalam rangka untuk meringankan beban mereka. Dan inilah syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam ini dipenuhi dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidak mengendaki untuk kalian kesusahan. Susah menjalankan agama ini. Terikat seperti ini, terikat seperti itu. Ada yang merasa sempit dengan menjalankan agama ini, tidak benar. Agama ini adalah mudah, samhah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk menjalankannya. Semua syariat Islam, dari rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah kewajiban semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas setiap muslimin untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Namun ketika mereka tidak mampu, kewajiban itu digugurkan atas mereka. diberi keringanan mereka untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepadanya. Nah, dari rukun Islam yang ada. Kemudian amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan yang lainnya. Jadi inilah kemurahan, keringanan syariat agama Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian wala yajuzu liman talzamuhul jum'ata as-safaru fi yaumiha ba'da zawali syamsi hatta yusalliha. Tidak boleh seseorang yang sudah terkena kewajiban menjalankan sholat Jumat, dia melakukan safar pada hari itu. Yakni setelah zawali syams, setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, orang ini kok mau melakukan safar? Ini tidak boleh. Dia harus menjalankan sholat Jumat terlebih dahulu. Dia harus menjalankan sholat Jumat terlebih dahulu. Hatta yusalliya. Sehingga dia sholat Jumat. Sudah matahari sudah tergelincir. Sudah masuk waktu sholat Jumat. Dia malah berpergian. Ini tidak boleh. Wa qabla zawali yakrahu safar illam yakun sayusalliha fi tariqihi. Dan sebelum matahari tergelincir, dimakruhkan orang itu melakukan safar pada hari Jumat. Sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu sholat Jumat, sebelumnya dimakruhkan atau dibenci seseorang itu melakukan safar. Jika memang dia tidak akan bisa melakukan sholat Jumat di perjalanannya. Ini terkait dengan safar. Nah, maka hendaknya kalau kita yakni hari Jumat, maka persiapan diri-diri kita untuk melakukan sholat Jumat. Kalau mau safar, hendaknya lakukan setelah melakukan sholat Jumat. Kalau ingin safar pada hari Jumat, lakukan safar tersebut ketika selesai sholat Jumat. Kalau sebelum sholat Jumat kita safar, itu dimakruhkan. Dibenci perkara tersebut, tidak disukai perkara tersebut. Akan tetapi dibolehkan seseorang safar pada hari Jumat ketika dia sudah melakukan sholat Jumat. Dia sudah selesai sholat Jumat, maka silakan mau melakukan safar kemana yang dia inginkan, maka diperbolehkan. Ini adalah terkait dengan kewajiban. Siapa saja yang diwajibkan menjalankan sholat Jumat. Kemudian masalah yang lain, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yustaratu li sihhatil jum'ah, disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumatnya itu sah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah dukhulul waqti. Sholat Jumat itu sah ketika dilakukan setelah masuknya waktu. Masuk waktu sholat. Li'annaha sholatun mafruduh. Karena sholat Jumat itu adalah sholat yang diwajibkan. Fasturito laha dukhulul waqti. Kabagiyati sholawat. Maka disyariatkan menjalankan sholat Jumat itu setelah apa? Masuk waktu. Sebagaimana sholat-sholat yang lain. Sholat-sholat yang lain, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dilakukan ketika sudah masuk waktunya. Ini merupakan syarat bagi semua sholat-sholat wajib. Semua sholat-sholat wajib termasuk sholat Jumat harus dilakukan ketika waktunya sudah masuk. Fala tasihhu qabla waqtiha wala ba'dahu. Tidak sah sholat Jumat dilakukan sebelum masuk waktunya. dan tidak pula setelah selesai waktunya. Sebelum waktu menjalankan sholat, sebelum waktu masuk kita jalankan sholat Jumat, maka sholat Jumat tersebut tidak sah. Begitu pula setelah selesainya waktu sholat Jumat, dijalankan sholat Jumat tersebut itu pun tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat atas orang-orang yang beriman itu ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh menjalankan sholat-sholat tersebut sebelum masuk waktunya. Ini sudah ada ketentuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh dilakukan setelah terbit fajar kedua, sampai terbitnya matahari. Ketika sudah terbit matahari, orang melakukan sholat subuh, maka tidak sah kalau tidak ada udzur. Kalau memang ketiduran, dia kecapean di malam hari, mungkin kerja seharian kecapean, sholat subuh dia tidak bisa bangun, ketiduran hingga dia bangun setelah matahari terbit, maka sholatnya ketika dia bangun karena ketiduran. Adapun terus-menerus dia ketiduran, ini yang jadi masalah. Setiap sholat subuh ketiduran, setiap sholat subuh ketiduran, ini ada masalah. Kalau sewaktu-waktu ketiduran wajar. Nah, tapi kalau ketiduran terus setiap sholat subuh, ya ini tidak wajar. Perlu yakni terapi bagi orang yang demikian. Jadi sholat dilakukan tepat pada waktunya, tidak dilakukan sebelum atau setelah keluar waktunya, karena tidak sah menjalankan sholat di luar waktunya. Wa ada'uha ba'da zawali afdalu wa ahwatu. Melakukan atau menunaikan sholat Jumat setelah zawal, setelah matahari tergelincir, itu lebih utama dan lebih berhati-hati. Yang melakukan sholat Jumat setelah waktunya itu sudah zawal, sudah tergelincir matahari ke arah barat, itu lebih utama dan lebih berhati-hati agar supaya kita menjalankan sholat Jumat itu benar-benar sudah masuk waktunya. Karena waktu yang kana yusalliha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aktsar awqatihi. Karena sesungguhnya waktu itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat Jumat padanya pada kebanyakan waktu-waktu yang ada. Wa ada'uha qabla az-zawal mahallu khilafi bainal ulama. Sementara menunaikan sholat Jumat sebelum waktu zawal, memang di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Namun melakukan sholat Jumat setelah zawal itu lebih utama, setelah matahari tergelincir. Nah, sebelum zawal itu ada khilaf di kalangan para ulama. Wa akhara waktuha. Wa akhir waktiha, akhir waktu sholat di duhri bila hilaf. Dan akhir daripada sholat Jumat itu adalah akhir waktunya itu, yakni seperti akhir waktunya sholat duhur. Sholat duhur waktunya akhirnya sampai kapan? Nah itu disitulah sholat Jumat juga waktunya akhirnya sampai akhir waktu sholat duhur. Akhir waktu sholat duhur itu adalah bayangan benda sama dengan bendanya. Itu akhir waktu sholat duhur dan awal masuknya waktu sholat asar. Ketika bayangan benda sudah sama dengan bendanya. Itu akhir waktu sholat duhur. Begitu pula akhir waktu sholat Jumat. Akhir waktu sholat Jumat. Cuma di sini tidak disebutkan apakah dibolehkan melakukan sholat Jumat sebelum zawal tadi, sebelum matahari tergelincir. Di situ memang ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah menjelaskan wa ada'uha ba'da zawali afdalu wa ahwatu. Dilakukan, ditunaikan sholat Jumat setelah matahari tergelincir itu lebih utama dan lebih berhati-hati. Karena sholat tadi ditegakkan sesuai dengan waktu-waktunya. Sudah ada ketentuan waktu-waktunya. Sehingga waktu sholat Jumat itu ya waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Akhir waktu sholat duhur ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Nah ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Bila khilafin, kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah. Waktu sholat Jumat itu adalah, akhir waktu sholat Jumat adalah akhir waktu sholat duhur. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ini syarat yang pertama tentang sholat Jumat. Kemudian syarat yang kedua, ayyakunal musallun mustautinin bimasakini mabniyatun bimajarratil adah bil bina'i bihi. Yang sholat, yang menjalankan sholat Jumat itu adalah orang-orang yang tinggal di tempat, di tempat-tempat yang dia membangun bangunannya tersebut sesuai dengan kebiasaan, dengan bangunan apa saja yang dia bangun. Yang jelas dia tinggal di tempat tersebut, tidak berpindah-pindah. Ini yang menjalankan sholat Jumat. Fala tasihu min ahlil hiyam wa buyuti sa'ril ladaini alladziina yattaji'una fil ghalibi mawatinal qadri wa yunkiluna buyutahum. Maka sholat Jumat itu tidak sah bagi orang-orang yang tinggal di tenda-tenda dan perkemahan-perkemahan tadi, yang mana keumuman mereka itu berpindah-pindah tempat dan mencari mawatinal qitr, mencari tempat-tempat turunnya hujan. Wa yunkiluna buyutahum, dan mereka juga memindahkan rumah-rumah mereka, mencari di mana tempat turunnya hujan, di sana mereka pindah tempat. Di situ mereka cari tempat tersebut. Faqad kanat qabailul arabi khawlal madinah wa lam ya'muruhum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sholatil jum'ah. Di Madinah juga ada kabilah-kabilah yang tinggal di tempat-tempat tersebut, pakai kemah-kemah dan ditanda pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Jumat. Karena keadaan mereka seperti itu, berpindah-pindah. Ada kabilah-kabilah tertentu yang yakni tinggalnya seperti itu. Di perkemahan, di tenda-tenda, mereka biasa pindah-pindah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Jumat. Tidak diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat. Itu ada di sekitar Madinah ketika itu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masalah yang lain adalah waman adroka ma'al imami min sholatil Jum'ah rak'atan atammaha Jum'atan. Barang siapa yang mendapati bersama imam sholat Jumat satu rakaat, dia datang terlambat masuk masjid, imam baru melakukan satu rakaat misalnya, maka hendaknya dia menyempurnakan sholat Jumat tersebut. dia menambah satu rakaat lagi. Menambah satu rakaat. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man adraka rakaatan minal jum'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka berarti dia telah mendapatkan sholat Jumat. Satu rakaat. Dia datang ke masjid, imam baru satu rakaat. Dia ikut satu rakaat, kemudian sempurnakan yang satu rakaatnya lagi. Dia sudah mendapatkan sholat Jumat. Sempurna sholat Jumat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi wa asluhu fi sahihain. Dan asalnya adalah dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa in adraka aqalla min raka'atin, kalau kemudian dia hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat, ya, kurang dari satu rakaat, bi an rafa'al imamu ra'sahu min ar-raka'ati tsaniyah, di mana ketika itu imam sudah mengangkat kepala dari rukuknya di rakaat yang kedua, jadi dia sudah tidak mendapatkan satu rakaat sebelum dia masuk bersama imam. Fatadhu sholatul jum'ah, maka dia kehilangan sholat jum'at. Dia tidak dapat mendapatkan sholat jum'at tersebut. Fayadkhulu mahu biniyatin duhri. Tapi dia tetap masuk. Misalnya dia datang ke masjid, imam sudah mengangkat kepalanya dari rukuk yang rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua. Berarti dia sudah tidak mendapatkan rokaat. Nah, kalau imam sudah mengangkat dari rukuk, karena orang mendapatkan satu rakaat itu, sebagian ulama menyatakan ketika seseorang mendapati rukuknya imam. Kalau mendapati rukuknya imam, berarti dia dapat satu rakaat. Kalau sudah tidak mendapati rukuknya imam, berarti enggak dapat satu rakaat. Nah, berarti orang ini enggak dapat satu rakaat, karena di rakaat yang kedua imam sudah mengangkat kepalanya dari rukuk untuk iktidal sebelum dia masuk ke shaf tadi, maka dia kehilangan sholat jumat. Tapi dia harus masuk bersama imam untuk sholat bersama imam tadi dengan niat sholat duhur, dengan niat sholat duhur, bukan niat sholat jumat, karena sholat jumat dia tidak mendapatkan. Fa idza salimal imam atammaha dhuhran, maka jika imam telah menyelesaikan, telah salam, selesai sholat jumat, maka dia menyempurnakan sholat duhur. Berarti dia sholat 4 rakaat, bukan sholat 2 rakaat. Dia sholat duhur 4 rakaat. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian dia tahiyat awal, rakaat ketiga, rakaat keempat, dia salam. Tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, ini merupakan yakni tata cara ataupun keadaan orang yang tidak mendapatkan satu rakaat dari rakaat sholat jumat, maka dia harus mengganti dengan sholat duhur. Maka yang dianjurkan bagi kita sekalian untuk mubakir, yakni mubakiron, yakni berpagi-pagi untuk mendatangi sholat jumat. Ini yang lebih utama. Jangan terlambat dalam mendatangi sholat jumat, karena di situ ada malaikat yang menunggu di pintu masjid tersebut. Ketika orang-orang sholat datang di hari jumat, ditunggu oleh malaikat, dicatat orang yang melakukan sholat jumat. Ketika imam sudah naik mimbar, maka buku catatan itu ditutup oleh malaikat. Tidak masuk dari catatan buku malaikat tadi. Ini merupakan keutamaan. Keutamaan orang yang datang pagi-pagi untuk menjalankan sholat jumat. Ya, artinya tidak sampai terlambat. Nah, walaupun dia mendapatkan sholat jumat, namun yang lebih utama dia datang jangan sampai terlambat. Apalagi kalau sampai imam sudah naik mimbar untuk berkhutbah. Tentunya keutamaannya berbeda dengan orang yang sebelum, yakni datang pagi-pagi sebelum imam naik mimbar. Nah, ini perlu diperhatikan permasalahan sholat jumat ini, karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengerti tentang permasalahan ini, permasalahan yang terkait dengan sholat Jumat. Sekian banyak, yakni beberapa pertemuan kita belum menyelesaikan. Insya Allah satu pertemuan lagi akan kita selesaikan, kalau bisa selesai. Kalau enggak, ya mungkin pertemuan yang kedua atau dua kali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari penjelasan para ulama ini bermanfaat bagi kita dalam menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus amalan ibadah pada hari Jumat yang insyaallah besok kita akan melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita untuk mendapati sholat Jumat, karena memang hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang sangat baik, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.